بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aslu Sunnah wa Atiqaduddin karya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, sebuah kitab yang berisikan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagaimana mereka dapatkan dari para ulama di berbagai negeri secara turun-temurun yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang diwarisi oleh para sahabat dari Nabi lalu disampaikan kepada para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, kemudian ditulis dalam kitab-kitab karya para ulama kita rahimahumullah. Telah kita sebutkan beberapa poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, dan sekarang kita akan membaca tentang sebagian keyakinan Ahlussunnah di mana keduanya mengatakan wa qala wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa la yudra ما هم عند الله عز وجل فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. إخواني في الدين رحمكم الله، keduanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan wannasu mu'minun, dan manusia mereka adalah kaum mukminin, fi ahkamihim, baik dalam bab hukum-hukum terhadap mereka, wa mawarithihim, dan terkait warisan-warisan mereka, wala yudra ma hum indallah, dan tidak diketahui bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengatakan saya seorang mukmin yang benar-benar mukmin, maka dia seorang mubtadi'. Dan siapa yang mengatakan saya mukmin di sisi Allah, maka dia seorang dari para pendusta. Dan yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya benar-benar beriman kepada Allah, maka itulah yang benar. Bahwa musib. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada poin ini beliau berdua rahimahumullah menerangkan kepada kita bahwa hukum terhadap mukminin pada umumnya secara lahiriah mereka sebagai mukminun muslimun, sehingga hukum-hukum terkait dengan mereka dihukumi hukum-hukum Islam. Misalnya dalam bab salat jenazah, penguburan mereka, dalam bab pernikahan dengan mereka, dalam bab hukum sembelihan mereka, semuanya mereka adalah muslimun mukminun, kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana muslimin mukminin. Ya. Wala yudramahum indallah, tapi tidak diketahui apa sesungguhnya kedudukan mereka di sisi Allah. Artinya ini urusan kalbu, urusan hakikat keimanan seseorang kita tidak tahu. Bisa jadi seorang mengatakan saya mukmin dan kita berinteraksi sebagai seorang mukmin dengan dia, tapi ternyata dia seorang munafik, mungkin saja. Bisa jadi pula bahkan dia menampakkan keislaman, ternyata musuh besar terhadap Islam. Nah, ini pun kita ketahui sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan orang-orang yang menampakkan keislaman di masa itu, baik para sahabat yang memang betul-betul muslimun mukminun atau yang mengaku sebagai muslimin tapi ternyata orang-orang munafik. Bahkan di antara mereka ada tokohnya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin, ra'sul munafikin. Nah, secara lahiriah Nabi menghukumi mereka sebagai muslimin mukminin. Bahkan Nabi sendiri ketika wafatnya Abdullah bin Ubay, Nabi menyolati ketika belum datang larangan dari Allah Azza wa Jalla secara khusus tentang itu. Nah, walaupun kemudian turun ayat tentang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafik yang lain dari para muridnya atau teman-temannya Abdullah bin Ubay juga banyak. Tapi para sahabat menghukumi mereka secara lahiriah sebagai muslimin mukminin. Ada di antara sahabat yang tahu dia sebetulnya munafik, seperti Hudzaifah, banyak tahu karena berita dari Rasulullah, fulan munafik, fulan munafik. Tapi selain Hudzaifah tidak tahu, disangka mereka betul-betul sebagai muslimin. Nah, jadi begitulah pula di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang orang-orang munafik tentunya lebih banyak daripada di zaman Rasulullah. Nah, tapi kita secara lahiriah, kita menghukumi secara lahiriahnya. Kita dalam bab tadi pernikahan, mereka muslimin boleh saling menikah. Dalam bab sembelihan hewannya, mereka menyembelih, nah, sembelihan muslimin, kita boleh makan sembelihannya. Mereka meninggal, disolati karena mereka muslimin, dikubur di kuburan muslimin, dan begitu seterusnya. Ya, itu secara lahiriah kita bermuamalah seperti itu. Walaupun kita enggak tahu hakikatnya di sisi Allah, siapa yang betul-betul mukmin, siapa yang bukan mukminun. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Aku tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek, membuka-buka kalbu manusia. Wala an asyqa butunahum, tidak pula untuk membuka perut-perut mereka. Artinya urusan batin serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menghukumi secara lahiriah. Selama secara lahiriah tidak menampakkan kafirnya kepada Allah Azza wa Jalla, ya kita menghukumi dia sebagai muslimin. Disebutkan pula ya bahwa urusan as-sarair, nah, urusan yakni apa yang tersembunyi di dalam jiwa seseorang, rahasia kalbunya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaina bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita yang menghukumi mereka secara lahiriah, Allah yang mengurusi urusan batin. Allah yang Maha tahu tentang siapa mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkait dengan ini kemudian penulis Syekh Abu Hatim Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi kemudian melanjutkan masih terkait dengan ini. Maka kalau ada orang mengatakan saya mukminun haqqan, saya orang yang mukmin yang benar-benar mukmin. Nah, ini kata mereka ini mubtadi', ahli bid'ah ini. Ya. Artinya ini seolah-olah apa? Menganggap dirinya betul-betul sebagai mukmin yang sudah pasti diterima di sisi Allah sebagai mukmin. Sahabat enggak ada yang begitu. Ya. Menilai diri mereka sebagai orang yang sudah ibaratnya lulus sebagai mukmin yang sungguh-sungguh. Para sahabat ada kekhawatiran. Seperti disebutkan oleh sebagian tabi'in, adrabtu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Saya ketemu 30 sahabat. Masing-masing dari mereka khawatir ada kemunafikan dalam diri mereka. Itu para sahabat Nabi. Nah, bagaimana kalau ada orang mengatakan saya mukminun haqqan, saya mukmin yang benar-benar mukmin. Nah, sahabat enggak begitu. Sahabat khawatir dengan amal mereka yang besar, dengan keimanan mereka yang kokoh, tapi ada kekhawatiran. Dan itulah memang sifat seorang mukmin yang sungguh-sungguh. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka yang mengamalkan apa yang mereka amalkan, tapi mereka tetap kalbunya ada rasa takut dan khawatir. Nah, sementara ini sudah seolah-olah tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ana mu'minun haqqan, saya seorang mukmin yang pasti mukmin. Ini enggak boleh yang seperti ini. Ya. Dinilai oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah dia justru mubtadi', ahli bid'ah yang seperti ini. Begitu pula yang mengatakan ana mu'minun indallah, saya seorang mukmin di sisi Allah. Artinya saya di sisi Allah sudah jelas dianggap, ya, dinilai sebagai seorang mukmin. Beliau mengatakan orang yang mengatakan begitu fahuwa minal kadibin, dia tergolong salah satu dari para pendusta. Fahuwa minal kadibin, tahu dari mana? Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian, artinya menganggap suci diri kalian. Tahu dari mana? Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Allahu a'lam, Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang menyatakan saya mukmin di sisi Allah dusta. Dari mana? Tidak ada wahyu yang turun kepada dia. Ini zaman sudah zaman bukan turunnya wahyu. Ketika zaman turunnya wahyu saja, sahabat enggak berani mengatakan begitu. Sahabat yang sudah disebut sebagai ahlul jannah juga enggak mengatakan begitu. Nah, maka ini juga keliru. Ucapan seperti itu, ucapan yang menyimpang. Seperti yang tadi kita sebutkan, ini terkait dengan apa? Bab apa kedudukan orang di sisi Allah? Tidak bisa diketahui kecuali berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan man qala huwa mu'minun billahi haqqan, saya beriman kepada Allah, benar-benar saya beriman kepada Allah. Artinya ini menyatakan semacam bukan menfonis dirinya tapi menyatakan perbuatannya, saya beriman kepada Allah. Ya. Saya bukan orang yang kafir kepada Allah. Saya anti kekafiran, tidak mau. Tapi saya mukmin billah, saya beriman, yakin akan adanya Allah. Saya yakin bahwa Allah Azza wa Jal sebagai zat yang satu-satunya berhak diibadahi. mengimani rububiyah Allah dan seterusnya. Sehingga ucapan seperti ini artinya suatu pernyataan sikap, bukan dia anggap dirinya sebagai orang yang suci, sebagai mukmin, bukan, tapi pernyataan sikap dia, saya beriman kepada Allah, benar ya, saya tidak dusta, tapi saya benar-benar sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang seperti ini yang musib, ini yang benar. Bahwa musib yang seperti ini yang benar. Makanya untuk menghindari hal-hal yang teranggap sebagai vonis sebagai seorang mukmin, ini kita ketika mengatakan bahwa diri kita seorang mukmin, lebih bagusnya ditambahi dengan kata insyaallah. Itu disebut al-istithna fil iman. Istithna fil iman artinya apa? Mengatakan saya mukmin insyaallah. Nah, ini para pendahulu kita rahimahumullah banyak melakukan istithna. Ya. Istithna begini. Ketika ditanya misalnya apakah kamu mukmin? Ya, saya mukmin insyaallah. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Rabi Afidullah sebagai kesimpulan dari apa yang didapati dari para ulama kita terdahulu, sebagian ulama kita mengatakan wajib menyebut istithna. Ya. Ada yang mengatakan disunnahkan kita menyebut istithna insyaallah itu, ada yang mengatakan mubah. Ya, jaiz. Sehingga seperti di sini disebutkan ketika mengatakan saya mukmin billah, ya, tanpa menyebut istithna, tanpa menyebut insyaallah. Yang jelas itu lebih utama, ya, agar kita terhindar dari tazkiyatun nafs. Nah, sebagian kelompok, ya, dari mereka ahlul bid'ah mengatakan kalau kamu mengatakan saya mukmin insyaallah, berarti kamu enggak yakin, berarti kamu imannya ada keraguan, enggak boleh kamu mengatakan insyaallah. Ini sebagian kelompok menilai seperti itu dari kelompok-kelompok sesat. Kita katakan ya enggak begitu, ya. Kata-kata saya mukmin insyaallah tidak mengandung keraguan. Tapi kata-kata insyaallah ini untuk menghindarkan apa? Pemastian bahwa kita diterima sebagai seorang mukmin di sisi Allah. Adapun perbuatan saya beriman, itu jelas saya beriman. Tapi apakah sudah diterima iman saya? Kita enggak tahu. Makanya saya katakan insyaallah karena itu, bukan saya ragu. Dan kata insyaallah tidak pada setiap hal yang itu ragu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita doa masuk kuburan, apa doanya? Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah menyusul kalian. Apa ada keraguan kita nyusul yang mati? Enggak ada keraguan, pasti kita mati. Jadi kata insyaallah bukan pada sesuatu yang itu ragu. Tidak, ya. Terkadang ya seperti itu, terkadang tidak. Dan di sini kita gunakan bukan kita ragu terhadap iman kita. Artinya perbuatan kita beriman, tidak. Kita yakin saya beriman. Cuma masalah diterima atau tidak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menilai. Nah, begitu. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi di sini Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian rahimahumullah, beliau sebetulnya sedang membantah suatu kelompok, yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu kalau bahasa orang sekarang di sini misalnya, orang bilang apa? Terlalu pede begitu, ya. Jadi merasa sudah mukmin dan diterima di sisi Allah. Sehingga bagi mereka tidak boleh mengatakan insyaallah. Jadi pastikan saja kamu beriman dan imannya jelas diterima. Bahkan lebih parah lagi, mereka sampai mengatakan apa? Saya mengatakan ya iman mereka sama dengan imannya para malaikat, sama saja. imannya sama dengan imannya para nabi, sampai seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan oleh beliau, tidak sembarangan orang mengatakan saya mukmin sudah dinilai beriman di sisi Allah, enggak bisa. Ya. Tanpa ada dasar dia mengatakan seperti itu. Yang benar ya, katakan bahwa saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau saya mukmin insyaallah. Ya, urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa iman-iman kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wal murji'atu al mubtadi'atu dhullal. Dan orang-orang murji'ah, ahli bid'ah, itu orang-orang sesat. Nah, ini langsung nyangkut ke murji'ah. Karena yang tadi mengatakan saya mukmin benar-benar di sisi Allah, itu orang-orang murji'ah. Makanya beliau langsung mengatakan mereka itu orang-orang murji'ah. Al-mubtadi'ah, ahli bid'ah, adalah dhullal, orang-orang yang sesat. Ya. Nah, siapa itu murji'ah? Sedikit banyak kita telah singgung siapa itu mereka, orang-orang murji'ah. Al-murji'ah kalau di sisi, dari sisi bahasa artinya orang-orang yang menangguhkan. Al-irja' itu artinya yakni menangguhkan. Sehingga dari sisi bahasa ya, nampak di sana bahwa mereka menangguhkan sesuatu dalam bab iman ini. Apa yang mereka tangguhkan? Yaitu amal. Oleh mereka amal tidak masuk iman. Ya, diundur. Ya. Bahkan dikeluarkan daripada iman. Terus iman itu apa? Iman itu menurut mereka adalah keyakinan saja. Keyakinan saja atau keyakinan dan ucapan. Adapun perbuatan maka tidak termasuk iman. Nah, dengan sebab inilah mereka mengakhirkan, menangguhkan, bahkan mengeluarkan amal dari iman, sehingga mereka disebut al-murji'ah, orang-orang yang menangguhkan amal dari iman dan mengeluarkan amal dari iman. Ikhwani fi din rahimakumullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah mengatakan tentang murji'ah ini, hum faraquna fi thalathin, mereka itu berbeda dengan kita ahlu sunnah dalam tiga hal. Mereka menyimpang dari ahlu sunnah dalam tiga hal. Nahnu naqul al-imanu qawlun wa amal, wahum yakulun al-amal laysa minal iman. Kami sebagai ahlu sunnah mengatakan bahwa iman terdiri daripada ucapan dan perbuatan, sementara mereka mengatakan perbuatan bukan termasuk iman. Wa nahnu naqul al-imanu yazidu wa yanqus, wahum yakulun al-iman la yazidu wala yanqus. Kita mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tetap ya, bertambah tidak, kalau berkurang artinya hilang. Enggak ada berkurang. Ya. Sehingga turun tapi masih ada, enggak ada. Kalau turun ya hilang sudah langsung. Itu mereka murji'ah. Kemudian yang ketiga kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, wa nahnu naqul ahlul qiblah indana mu'minun wa Allahu a'lam ya bima indallah. Kami mengatakan bahwa ahlul qiblah, orang-orang yang masih menghadap kiblat salat ya, muslimin, mereka kami nilai muslimin secara hukum zahir seperti yang dikatakan mukminun mereka seperti yang tadi dijelaskan. Tapi ya Allah lebih tahu tentang apa nilai mereka di sisi Allah, diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi mereka di dunia kita nilai sebagai mukminin. Wahum yaqulun, tapi Murji'ah mengatakan nahnu mu'minuna indallah. Kalau kami mengatakan, kata Murji'ah ini ya, kami adalah orang-orang yang jelas beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinilai sebagai mukminin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tiga perbedaan prinsip antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Murji'ah. Dan Murji'ah ini paling tidaknya ada dua golongan ya, secara garis besarnya ada dua golongan. Yang pertama golongan ghulat, yakni orang-orang Murji'ah yang ekstrim, yang melampaui batas, sangat melampaui batas, yaitu Murji'ahnya orang-orang Jahmiyah yang asli, Jahmiyah yang asli, Jahm bin Safwan. Mereka ini mengatakan bahwa iman hanya al-ma'rifah, sekedar tahu tentang Allah sudah cukup, itu sudah mukmin. Ya, al-ma'rifah, mengetahui adanya Allah Azza wa Jal, tentang Allah Azza wa Jal itu sudah cukup, itu sudah mukmin menurut mereka. Nah, ini seperti yang dikatakan sebagai al-ghulat, ekstrimnya mereka orang-orang Murji'ah. Karena dengan definisi yang seperti itu terhadap iman, akhirnya ya iblis bisa tergolong sebagai mukmin. Iblis bukan hanya sekedar tahu, iblis itu bicara langsung dengan Allah, ya kan? Bicara langsung, dan ketika sumpah dengan sifat Allah, bi izzatika, demi kemuliaanmu, sumpah dengan menyebut sifat Allah. Nah, kalau definisi iman seperti kata Jahmiyah, ya iblis mukmin kalau begitu. Begitu juga orang-orang kafir yang lain, tokoh-tokoh kekafiran, Fir'aun termasuk, bisa dinilai mukmin. Dan juga musyrikin Arab, orang-orang musyrikin Arab ya mukminun, karena mereka tahu adanya Allah Azza wa Jalla dan beriman dengan Allah, tapi mereka musyrikin. Nah, ini yang parah. Kemudian ada pula yang mirip mereka, yaitu orang-orang Karramiyah. Ini juga bisa masuk dalam golongan Murji'ah tentunya, karena mereka berkeyakinan iman hanya ucapan lisan. Iman hanya ucapan lisan, ini Karramiyah. Kalau iman hanya ucapan lisan, maka munafikun, kalau begitu mukminun, ya kan? Munafikun bukan hanya syahadat, dengan syahadatain mereka juga baca Quran, mereka juga sholat, tapi mereka munafikun, dalamnya itu kekafiran, lahiriahnya saja seperti itu. Dan Allah Azza wa Jal telah mengatakan tentang mereka orang-orang munafik, innal munafikina iddarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak paling bawah dari api neraka. Tapi kalau mengikuti definisi Karramiyah, maka munafik adalah mukminun. Nah, ini jelas tergolong Murji'ah yang juga cukup ekstrim ini ya. Ya, dan ini sangat berbahaya. Kemudian ada golongan yang lain, yaitu yang dikenal dengan Murji'atu al-Fuqaha. Murji'atu al-Fuqaha. Al-Fuqaha artinya apa? Ahli-ahli fikih. Kenapa disebut Murji'ahnya ahli-ahli fikih? Karena dari beberapa ulama ahli fikih ada yang terjerat dalam paham Murji'ah ini. Walaupun sebagian mereka diriwayatkan bahwa kemudian bertobat, seperti Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah sempat masuk dalam Murji'atul Fuqaha, tapi sebagian buku menyebutkan beliau kemudian bertaubat. Tapi ahli fikih yang lain, ya, yakni tergolong secara global ulama ahli fikih, juga terjerat pada paham ini, murji'atu al-fuqaha. Nah, mereka ini berkeyakinan bahwa al-iman huwa tasdiq wal qaul. Iman itu ya membenarkan, percaya, membenarkan, yakin dengan kalbunya, dan juga mengucapkan, mengikrarkan. Tapi kalau perbuatan itu bukan termasuk iman. Perbuatan bukan termasuk iman. Jadi mereka yakni secara keyakinan meyakini dan mengikrarkan, dan mereka juga beramal, ya, mereka beramal. Mereka sholat, mereka puasa, ya. Cuma mereka mengatakan ini bukan bagian dari iman, ini konsekuensi saja dari suatu keimanan, tapi itu bukan daripada iman. Nah, ini juga mazhab yang menyimpang seperti ini, ya. Karena konsekuensi daripada keyakinan mereka yang seperti itu, orang yang tidak melakukan amalan-amalan, dia tetap dikatakan mukmin yang sempurna imannya, enggak berkurang imannya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maghrib, ya. Allah. Supaya adzan maghrib, nanti kita lanjutkan adzan maghrib.